إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله جمع جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا نبي كيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤتص ولي الله سبحانه وتعالى sebagaimana telah diutusnya nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya alaihi wassalatu wassalam dalam rangka untuk mengajarkan Islam yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah, peribadatan, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi taghut, menjauhi peribadatan kepada selain Allah, menjauhi syirik yang dimurkai oleh Allah, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pelakunya, pelaku syirik, tidak akan pernah masuk dalam jannah, tidak akan pernah masuk dalam surga, dan mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dalam rangka Nabi kita Muhammad alaihissalam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali, memberikan hak Allah untuk dipertuhankan sebagai satu-satunya Tuhan ilah, satu-satunya sesembahan yang disembah, yang diibadahi dengan ikhlas, tidak selainnya dari kalangan makhluk. Kemudian akhlak kepada sesama makhluk. Jika akhlak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala terbenahi, menjadi seorang muwahhid muslim yang menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, berdoa hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah, ruku hanya kepada Allah, bernazar hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, kurban hanya untuk Allah, dan seterusnya dari bentuk-bentuk penyembahan, pengagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Jika akhlak kepada Allah terbenahi, seorang menjadi muslim, seseorang menjadi muslim yang baik, muwahhid, maka akhlak yang lainnya setelah itu akan mengikut insyaallah, akan mudah untuk dibenahi. Akan mudah untuk dibenahi. Akan tetapi manakala akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beres, tidak benar, maka jangan harap akhlak yang lainnya kepada sesama makhluk akan bisa diperbaiki. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dengan ayat-ayat itu Nabi alaihi salatu wassalam diutus jadi rasul. Setelah sebelumnya Nabi diutus menjadi nabi oleh Allah dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam di Ghar Hira. Dengan itu Nabi diutus jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad diutus jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi belum diutus sebagai rasul untuk berdakwah, untuk menyerukan tauhid Islam. Setelah itu, setelah beberapa waktu berlalu, wahyu berhenti. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan kebiasaannya ke Ghar Hira. Dan sepulang dari Ghar Hira, Nabi alaihi salatu wassalam di perjalanan didatangi oleh Jibril dengan bentuk aslinya, duduk di kursi di atas yang membuat Nabi alaihi salatu wassalam takut dan kaget. Pulang ke rumahnya dan minta diselimuti. Kemudian turunlah ayat-ayat yang dengan itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus sebagai rasul, ditugasi sebagai rasul, diutus oleh Allah untuk berdakwah, untuk menyerukan tauhid Islam. Ya ayyuhal mudathir, hai orang yang berselimut, qum, bangkit kamu, bangun kamu, fa'andir, dan berilah peringatan, beri peringatan dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa itu, penyembahan kepada patung-patung berhala. Qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, dan hanya Rabbmu hendaknya engkau mengagungkannya, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, dengan beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu yakni amalan-amalanmu, maka sucikanlah amalan-amalanmu, sucikanlah dari kotoran-kotoran syirik, sucikan dengan keikhlasan, murnikan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya jadi dari ayat-ayat yang telah dibacakan, Nabi alaihi salatu wassalam mendakwakan tauhid tanpa mendakwakan yang lain. Belum ada ibadah salat dan yang lainnya, belum disyariatkan ya ibadallah. 10 tahun lamanya, asyara sinin akhada ala hada, Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah di Makkah sejak diutus jadi rasul dengan ayat-ayat tadi. Selama 10 tahun lamanya Nabi alaihi salatu wassalam mendakwakan tauhid, membenahi akhlak kaumnya, kufar Quraisy, musyrikin Quraisy, yang mereka penuh dengan kedzaliman-kedzaliman, terutama kedzaliman kepada Allah, tidak menunaikan hak Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, karena mereka menyekutukan Allah di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada patung-patung berhala yang mereka sembah. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya tauhid. Dan inilah pertama kali yang harus kita benahi pada manusia. Inilah sumber keselamatan. Ini yang pertama kali harus dibenahi. Seseorang harus menjadi muslim, menjadi muwahhid yang sesungguhnya. Karena tidak ada gunanya seseorang sholat siang malam. Tidak ada gunanya seseorang berpuasa, berhaji dan seterusnya, jika bersama dengan itu dia melakukan kesyirikan, melakukan penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu penyembahan kepada kuburan, ataukah pohon yang dikeramatkan, atau gunung yang dikeramatkan, atau lautan dan seterusnya, dengan penyembelihan atau persembahan-persembahan yang lainnya, dalam rangka mengagungkan makhluk tersebut, takut kepada makhluk tersebut, takut datangnya musibah dari makhluk tersebut. Wal'iyadu billah, orang-orang musyrik kufar Quraisy bersama dengan kesyirikan mereka, ketika mereka menyekutukan Allah dalam ibadah, pada dasarnya mereka meyakini bahwa sesungguhnya satu-satunya pencipta, penguasa alam semesta dan yang mengatur seluruh kehidupan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini itu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamu. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, milik siapa bumi ini dan seisinya, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakan kepada mereka, jika demikian tidakkah kalian sadar dengan perbuatan kalian sekarang menyembah, beribadah kepada selain Allah, padahal kalian meyakini, mengimani bahwa bumi dan seisinya adalah milik Allah, yang kalian sembah itu milik Allah, kalian semua milik Allah, kenapa menyembah selain Allah? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azhim, katakan kepada mereka, siapa Rabb, penguasa, pemilik 7 lapis langit dan pemilik aras yang agung? Saya puluh nanti. Mereka akan menjawab, milik Allah. Qul afala tattaqun, katakan kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian bertakwa? Jika kalian mengetahui bahwa 7 lapis langit, aras, alam semesta ini semuanya adalah milik Allah, Allah penguasanya satu-satunya, tidak ada yang maha kuasa selain Allah, kenapa kalian kemudian mengagungkan, menyembah, beribadah kepada selain Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in, katakan kepada mereka, di tangan siapa kerajaan segala sesuatu ini? Tanya mereka, kerajaan alam semesta ini milik siapa? Di tangan siapa? Siapa yang berkuasa mengaturnya dan menguasainya? Wa man yujiru wa la yujaru alaihi, dia yang melindungi dan tidak ada yang memberikan perlindungan kepada Allah. Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, tidak butuh kepada selainnya. Dialah yang melindungi, dialah yang menolong, dan tidak ada yang bisa menolong dari adab Allah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan milik Allah itu semua, kerajaan alam semesta ini. Qul, katakan kepada mereka, fa anna tusharu, bagaimana mungkin kemudian kalian tersihir, kemudian kalian lupa meninggalkan apa yang kalian yakini. Karena jika kalian meyakini bahwa Allah satu-satunya Rabbul Alamin, Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, penguasa yang menguasai manfaat dan mudarat, tidak ada duanya, tidak ada Rabb selainnya, berarti tidak ada tandingannya, berarti tidak ada yang berhak untuk diagungkan dengan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kalian menyelisih itu? Ditegakkan hujjah kepada mereka dengan keyakinan mereka menauhidkan Allah dengan rububiyahnya sebagai satu-satunya pencipta dan seterusnya. Ketika mereka menyelisih keyakinan itu dengan ternyata mengangkat Tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ingin mencoba memahami kenapa mereka terjerumus dalam perkara itu. Mereka terkena syubhat syaitan. Di sinilah pentingnya kita belajar mengilmui agama ini agar kita punya hujjah, punya dalil, agar kita bisa membentengi diri kita dari syubhat-syubhat yang akan menyeret kita dalam kegelapan, dalam kebinasaan. Sebagaimana halnya bagaimana setan berhasil menjerumuskan manusia untuk pertama kalinya dalam syirik. Sekian lamanya manusia hidup sejak masa Adam alaihissalatu wassalam, 10 abad lamanya tidak ada syirik di muka bumi. Manusia semua di atas ajaran Islam, ajaran Nabi Adam. Tidak ada syirik, tidak ada yang menyekutukan Allah, tidak ada yang menyembah selain Allah. Sampai akhirnya orang-orang saleh namanya Wad yang disebutkan dalam surat Nuh, Suwa, Yahud, Ya'ud dan yang lainnya disebutkan, mereka adalah nama orang saleh di masa itu. Ketika mereka wafat, kaumnya membuat patung. Tujuannya apa? Momen, kata mereka. Momen, momentum untuk mengingat kesolehan orang-orang soleh itu. Mereka orang-orang soleh. Kita buatkan momentum, buatkan patung yang menyerupai mereka, agar kita bisa mengenang kesolehan mereka sebagai pembangkit semangat. Jika kita lihat patung-patung mereka, kita ikut semangat untuk mencontoh mereka, untuk beribadah. Satu langkah setan berhasil. Oleh karena itu, dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pada hadis yang sahih, dilarang pembuatan patung, gambar berdimensi maupun tidak yang sifatnya bernyawa, dan itu jadi wasilah, akan menjadi wasilah pada kesyirikan. Berawal dari situ generasi awal, sesuai dengan tujuan mereka, hanya jadi pengingat saja untuk penyemangat. Generasi pertama punah, ganti generasi kedua, generasi berikutnya, akhirnya setan masukkan syubhat lainnya. Akhirnya setan membisikkan syubhat yang lainnya kepada kaum-kaum yang bodoh itu, mengatakan bahwa kalian tidak bisa langsung kepada Allah. Kalian tidak bisa langsung berdoa, minta hajat kepada Allah. Tidak akan diterima, tidak akan dikabulkan. Butuh perantara, wasilah. Orang-orang khusus yang dekat kepada Allah. Perantara orang-orang itu. Patung-patung itu adalah orang-orang soleh yang dimuliakan oleh Allah, yang dekat kepada Allah. Jika lewat mereka, hajat-hajat kalian, permintaan-permintaan kalian, doa-doa kalian akan dikabulkan. Akhirnya mereka terkena syubhat itu. Mereka pun akhirnya menyembah langsung patung-patung itu. memberikan persembahan-persembahan, mendekatkan diri kepada patung-patung itu dengan harapan patung-patung itu yang akan menyambungkan hajat-hajat mereka kepada Allah. Terjadilah syirik yang pertama kali di muka bumi. Saat itulah diutus Rasul yang pertama di muka bumi, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, diutus ke tengah-tengah mereka untuk meninggalkan penyembahan taubat tersebut dan kembali kepada penyembahan hanya kepada Allah. Berislam, bertauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam dua ayat dalam Al-Quran tentang syubhat itu. Allah berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberi mudarat kepada mereka, tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan mereka-mereka itu adalah syufa'auna indallah. Mereka itu pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kami butuh pemberi syafaat. Orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang soleh. Allah bantah syubhat itu dengan mengatakan pada kelanjutan ayat, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh." Katakanlah Muhammad kepada mereka alaihi salatu wassalam, apakah kalian hendak mengabarkan sesuatu kepada Allah yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Tahu hajat-hajat hambanya, kebutuhan-kebutuhan hambanya, mendengar doa hambanya, permintaan hambanya, doa langsung kepada Allah. Minta hajat langsung kepada Allah, tidak butuh perantaraan, tidak butuh perantaraan, tidak butuh wasilah, langsung kepada Allah. Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ayat yang kedua, yang lainnya membantah mereka. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah ad-dinul khalis, agama amalan yang ikhlas, yang murni, hanya untuk Allah. Tidak diberikan kepada selainnya dari kalangan makhluk, apapun siapapun. Walladzina takhudhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang telah mengangkat selain Allah wali-wali yang dijadikan sebagai wasilah-wasilah. Walladzina takhudhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Mereka berhujjah, itu syubhat syaitan. Mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk yang kami jadikan sebagai wali-wali untuk wasilah itu, kecuali agar mereka menjadi wasilah bagi kami, perantara bagi kami untuk mendekatkan kami kepada Allah. Karena kami tidak bisa langsung kepada Allah. Allah dustakan ini. Dan Allah jelaskan bahwa itulah syirik. Jadi hati-hati dengan syubhat. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbuna, Allah Rabb kita semua, pencipta kita, penguasa kita, pengatur kehidupan dan kematian kita. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Kita diwajibkan menunaikan hak Allah, yaitu kita beribadah hanya kepadanya. Seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat, mendengar dan mengetahui. Tidak butuh perantara, tidak butuh perantara. Ala lillahi dinul khalis. Oleh karena itu, hendaknya kita semua waspada dan berhati-hati. Kita bekali diri kita dengan hujjah, dengan ilmu, agar kita bisa menangkal syubhat, agar kita bisa menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslim muwahhid, berjalan di atas syariat Muhammad alaihi salatu wassalam. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat, fastaghfiru innahu huwal ghafur. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا، الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai, tidak mengotori keimanan mereka dengan kedzaliman, bagi mereka jaminan rasa aman dunia dan akhirat, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa sangat berat memikirkan diri-diri mereka, karena ayat mengatakan orang-orang yang beriman yang akan dijamin keamanannya dan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk adalah orang-orang yang tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Sahabat menyadari diri mereka tidak lepas dari kezaliman, dari dosa. Oleh karena itu kemudian mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim, hai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah mendzalimi dirinya dengan dosa? Bagaimana dengan ayat ini? Apakah berarti kami tidak masuk dalam ayat? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisa dzalik, bukan seperti yang kalian sangka. Innama huwa kama qala al-'abdus shalih Luqman ibnih. Tetapi maksud ayat itu adalah seperti kata Luqman, hamba yang soleh kepada putranya berwasiat, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun adzim. Hai ananda, jangan engkau berbuat syirik, jangan sekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah adalah kedzaliman yang besar. Kedzaliman itulah yang dimaksud pada ayat. Artinya, Barang siapa beriman kemudian mendzalimi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menunaikan hak Allah, yaitu mengikhlaskan ibadahnya kepadanya, melainkan berbuat syirik, memberikan salah satu peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang dimaksud. Maka tidak ada jaminan keamanan dan tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Bahkan dipastikan bahwa pelakunya masuk dalam neraka dan kekal dalam neraka. Neraka diciptakan untuk mereka, untuk orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, may yusyrik billah, barang siapa menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan surga atasnya, wa ma'wahu nar, dan tempat hidupnya, tempat kembalinya selama-lamanya adalah neraka. فَمَا لَهُمْ مِنْ أَنْصَارٍ, dan tidak ada penolong bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَدْعُمَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَمَنْ يَدْعُمَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, barang siapa beribadah, berdoa dan ibadah-ibadah lainnya bersama ibadahnya kepada Allah, juga berdoa beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak punya hujjah atas itu, karena itu adalah batil, tidak ada hujjahnya, yang ada hanya syubhat, sebagaimana telah dijelaskan pada khutbah yang pertama. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, sesungguhnya hisabnya kembali kepada Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, Allah memfonis di akhir ayat bahwa pelakunya orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan berbahagia hidupnya di dunia dan di akhir. Tidak akan berbahagia hidupnya di dunia dan di akhir. Barang siapa beriman kemudian menjaga kesucian imannya dengan menjaga tauhidnya, menjauhi kesyirikan, membencinya dan berlepas diri darinya dan pelakunya, maka dapat jaminan pasti masuk dalam jannah. Pasti masuk dalam jannah. Allah menjamin itu. Allah menjamin itu. Pada hadis Itsban muttafaqun alaihi, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah harramahu Allahu 'ala an-nar. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah dengan itu, artinya dia ikhlas mengucapkannya dari hatinya, kalbunya, dan tentunya tuntutan-tuntutan dari kalimat la ilaha illallah, konsekuensi-konsekuensinya semuanya dikerjakan. Karena apabila ucapan itu memang bersumber dari hati, di atas ilmu, di atas keikhlasan dan syarat-syarat la ilaha illallah, jujur, penuh kecintaan dengan kalimat la ilaha illallah, dan seterusnya, dan hati terbenahi, benar-benar bertakwa, maka yang muncul dari lisan dan amal perbuatan mengikut, jadi lurus, jadi ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengharamkan neraka. Meskipun boleh jadi di sana ada kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan dari dosa-dosa besar, kefasikan-kefasikan, selama tauhid terjaga, syirik yang membatalkan Islam, syirik besar membatalkan Islam, tidak mengotori keimanan, maka dijamin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa bersaksi tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah dan rasulnya, bukan Tuhan tetapi hamba Allah dan rasulnya, seperti hamba-hamba Allah dan Rasul-Rasul Allah yang lainnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa adalah kalimat Allah yang Allah lontarkan kepada Maryam, yaitu diciptakan tanpa ayah, tetapi Allah menciptakannya dengan kalimat kun. Jibril diutus oleh Allah meniupkan ruh masuk ke dalam rahim Maryam, wa ruhun min, dan ruh dari ruh-ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ruh-ruh dari makhluk-makhluk Allah, bukan ruh Allah dalam arti bagian dari Allah subhanallah, ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan sebagaimana ruh-ruh yang lain, tetapi cara penciptaannya lain, tidak seperti manusia yang lain, karena tanpa bapa. Allah ciptakan dengan Jibril meniupkan ruh itu masuk ke dalam rahimnya. Allah ciptakan dengan kun, kalimat yang Allah lontarkan kepada Maryam. Wanal jannata haq, dan dia bersaksi bahwa surga itu hak, benar adanya. Wanal naru haq, dan bersaksi bahwa neraka itu hak, benar adanya. Barang siapa bersaksi atas ini semua, kata Nabi, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, ala ma kana alaihi minal amal, pasti Allah masukkan dia dalam surga bersama dengan amalan-amalan yang ada padanya. Bagaimanapun amalannya, meskipun dia punya kezaliman, meskipun dia punya dosa-dosa besar, kefasikan-kefasikan, asalkan bukan zulmun alim, bukan syirik besar. Dan telah dijelaskan. Namun tentunya hukumnya sebagaimana dalam Al-Quran dan As-Sunnah, orang yang berjumpa dengan Allah di hari kiamat sebagai seorang muslim muwahhid yang tidak merusak tauhidnya dengan syirik, tetapi mungkin dia bawa syirik kecil, dia membawa syirik kecil, atau dia pernah membunuh, pernah berzina, pernah ini dan itu dari kefasikan-kefasikan sementara dia tidak taubat sebelum meninggal. Adapun jika bertobat sebelum meninggal, maka diampuni selama terpenuhi syarat-syarat taubat. Tetapi jika dia membawa dosa-dosa itu, sebagiannya, membawa kezaliman itu dengan tauhidnya, maka tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Jika Allah merahmati dan diampuni, bisa langsung masuk dalam jannah. Jika Allah menghendaki dia tidak diampuni, masuk dulu dalam neraka. Namun karena dia punya tauhid, dia tidak mengotori tauhidnya dengan kezaliman yang besar syirik, ada jaminan pasti masuk surga. Dengan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafaatik ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling beruntung dengan syafaatmu ya Rasulullah? Kata Nabi, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Yang beruntung dapat syafaatku di akhirat sehingga dengan syafaat itu bisa keluar dari neraka, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari kalbunya. Dengan makna yang sudah dijelaskan tadi, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari kalbunya, artinya anggota tubuhnya akan mengikut, lisannya, tangannya dan yang lainnya tidak akan melakukan kesyirikan. Namun bukan berarti ini maknanya kita mendorong bahwa tidak perlu khawatir melakukan kedoliman-kedoliman selain syirik, karena toh yang pasti masuk surga. Karena resiko masuk dalam neraka, siapa yang ingin masuk dalam neraka? Yang dikabarkan oleh Nabi alaihissalam bahwa panas api neraka dibandingkan panas api di dunia 69 kali lipat. 69 kali lipat panasnya api neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu salam wal afiyah. Oleh karena itu hendaknya kita menjaga amalan-amalan kita semua. Kita jaga keislaman kita dengan baik. Kita jaga tauhid kita dengan baik. Bekali diri kita dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujjah. Hati-hati dari syubhat-syubhat syaitan. Meskipun syubhat-syubhat itu melalui lisan-lisan, lisan-lisan setan dari kalangan manusia yang hendak menyeret, mengajak untuk masuk dalam rombongan iblis, masuk dalam neraka kekal di dalamnya jadi penghuninya. Wallahul muwaffiq. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.